taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wa liqtiwa'i mardatillah bi syafa'ati rasulullah. Ini ada ta'lim wa ta'lim wa nafa' wa indifa' wa ibadah wa istifadah mislamana wa aba'una wa aslafuna wa masyayuhuna wa mu'allif hadal kida wa masalahatuh الدرس والتعلم والتعلم ونحضر أرواحهم الطاهرة بإلههم وإلى أرواح والدينا وشيخنا أستاذنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم فيما دوانا نخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يغفر ذنوبنا جميعا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا وينور قلوبنا ويرزقنا يا من وعدنا لما تحب وما يشم رضانا بحاجاتنا يا جماعة الله يا رحمة كل نية صالحة جامعة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. هو الحبيب شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فلنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره ويعيد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil, kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan kalimat syakur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat dumateng kula kali panjenengan lan pitulunganipun sehingga kula kali panjenengan sedaya saged nglaksanakaken tugas salat maghrib dengan berjamaah di awal waktu. Kalian ngentosi salat isya, kita sareng-sareng ngaos mirengaken dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi doyoh ingkang rawuh yang mendengarkan pikantuk maghfirah rahmat inayah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Keluarganipun lan mugi-mugi sedoyoh kang hadir mustami'in diberi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang solehin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memandang dan memperlakukan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kala wingi dipun jelasaken hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasannya lek kapan wonten tiang ngelampai sholat, sholat apapun dari lima waktu di awal waktu, maka piyambake mendapatkan ridoh dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kapan piyambake ngelakoni sholat niku wau di akhir waktu, sak derenge medale waktu sholat, maka piyambake pikantuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan karena piyambake sudah melakukan kesalahan. Daripada kula kali sampean mendapatkan ampunan, lebih baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali panjenengan dipuntulungi kali Allah saged gatekno salat niki wonten awal waktu. Wa Tabrani lan ngriwayataken Imam At-Tabrani an Ummi Farwah. Dawune Ummi Farwah, ahabbul a'mali ilallahi, luwe nyeneng-nyeneng noi luwe seneng-senenge piro-piro kelakuan nyeneng no ilallahi maring Gusti Allah, kelampahan kula kali panjenengan sing paling disenengi ambek Gusti Allah lan ngeridakno Gusti Allah ngene ku ta'jilus sholati, nyepetaken pelaksanaan utawa ngelampai sholat itu tadi dipercepat li awali waktiha maring pada kawitane waktune sholat. Umpami kula kali panjenengan sak durungi sholat, sak durungi adhan, kula kali sampean itu pun siap-siap kok gini masjid wis maca Quran, tandane kurang 10 menit 13 menit akan adhan. Kula kali panjenengan sampun meninggalkan pekerjaan, cukup wudu, siap-siap sholat. Loh, kula kali panjenengan ngoten niku nyenengno Gusti Allah, lek kapan kula kali sampean nyenengno Gusti Allah, pasti kula kali sampean bakal disenengno Gusti Allah. Wudu yang dilakukan sebelum waktunya adzan dengan wudu yang dilaksanakan setelah adzan, ganjarane jauh berbeda. Kalau wingi sampun dijelasaken ngene iku kados ganjarane bandingane pemberian dunia dengan pemberian akhirat. Katae ngoten. Kalau pemberian dunia niku kenikmatannya terbatas, lek niku pemberian akhirat kenikmatannya itu terus selama kita itu nikmat. Umpama panganan dipangan sak niki rasane siji, dipangan manek rasane siji, terus berubah, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lho kula-kula kali sampean umpama kepingin kehidupan kula kali sampean mengalami perubahan lebih enak, lebih enak, teorine ikhtiari kula kali sampean mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat sak durunge waktune sholat. Jadi kula kali sampean disenengno ambek Gusti Allah, niki teori. Warawa lan ngriwayataken sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari anis Zuhri, saking Imam Zuhri. Qala dawu sapa Imam Zuhri, dakhaltu melebu sapa ingsun ala Anas bin Malik, tenggene Sayyidina Anas bin Malik. Aku mendayo nanggene omahe Sayyidina Anas bin Malik. Bidimasko onok gene Damaskus, onok gene kota Suriah. Keranten biyen zaman kejayaan Islam itu ibu kota utawa pemerintahannya itu dileh tenggene mriko. Bareng aku mendayoh nanggene omai Kiai Anas bin Malik, wahua Khali utawi Kiai Anas sing tak temoni kumang yapki, nangis. Fakultu takon ingsun, ma yubgika punapa Pak Yai Anas sing damel panjenengan niki susah terus dadi nangisi kados ngeten. Napa sing sampean tangisi niki? Padahal urip sampean pun enak. Faqala dawuh sapa Sayyidina Anas, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah. La a'rifu, ora weruh sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji. Aku gak susah krana metuki sembarang gak. Mimma selain adraktu menangi nemoni sapa ingsun illa hadhihi shalah, kecuali ikilah sembahyang. Sing tak susano iki dudu apa-apa sing tak temoni iki dudu. Kaya macem-maceme coba iku dudu. Gak tak boti ngene iku mang. Sing dadekno aku susah yaiku cuma sembahyang iki. Lho kene napa? Wong tiang-tiang niki kata sing salat, sampean kok susah. Wa hadhihi sholatu. Ya bener, ake sing sembahyang. Tapi wahadihi sholatu utawi iki sembahyang sing dilakoni wong sak niki iki kot duyiat temen-temen den siak-siak no, diremen no, disepilin no, digampang no. Maksudnya digampang akan ya nopo. Kola dawuh sopo al-Karmani, Imam Karmani, wal muradu utawi kang dikarepno bidat iya kelawan nyiak-nyiakno sembayang, ngremenno sembayang, menterlantarkan salat sing dadi nangise Sayyidina Anas niku wau, takhiruha anil waqtil mustahabbi, nunda ngakhirno sembayang niku wau dari waktu yang dianjurkan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dadi tangise Sayyidina Anas. La annahum dudu kok sak temene orang-orang Islam niku wau akhruwa padha ngakhirna sapa wong sing sembayang niku wau ing salat an waktia sampai metu teko waktune salat bil kulliyati secara menyeluruh duduk. Kenapa para hadirin? Sebab terjadine beberapa musibah, adanya wong sing oleh amanat terus berkhianat, wong sing khianat gak ruwedi tentang kekhianatan ini kuau cubone direken wis biasa krono wong niki ngelakoni dosa gede sing mengundang amarah Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa tsunami, berupa gunung meletus, berupa macam-macam ngeten niki piyambike rumangsa wis biasa. Kene apa peringatan yang desah sedasat itu kok dianggap biasa? Krana piyambike iku wis nganggep ngakhirno sembayang iku gak apa-apa. Ya. Kranten sembayang iku direken pokoke sembayang. Niki lho sing dadekno tangisane wong biyen-biyen niku. Kranten napa? Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anhu nalikane Gusti Kanjeng Nabi menyampaikan bahwasannya Gusti Kanjeng Nabi niku tas oleh wahyu. Rupane wahyu, wattaku fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatiin kon ojo sampai ngelakoni kelakuan sing dadekno tekane siji peringatan teko Gusti Allah, baik peringatan sing ngenei awakmu, keluargamu, masyarakat seluruhnya, sing di peringatan utawa bencana utawa bala iku lewis dikirimno ambek Gusti Allah, iku gak ngenei pelakune tapi ngenei wong kabeh. Sayyidina Fatimah tanglet, anuh laku wa fina sholihun. Kanjeng Nabi, punapa bakal terjadi, awak-awakan iki akan dihancurkan, akan diberi bencana yang menghancurkan utawa memporak-porandakan kula. Padahal di tengah-tengah kula kali panjenengan iki tasik banyak orang-orang yang soleh. Kala Kanjeng Nabi dawuh, "Naam, ya bisa terjadi." Ya, bisa terjadi banyak. Di antara sekian banyak niki, di samping kemaksiatan wis begitu banyak, di antaranya gini ku katah tiang sing ngerjakno sembahyang asal ngerjakno sembahyang bahkan mepet waktu nih onok gini akhir ya. Jadi seakan-akan ibadahe wong sing api-api niki tidak mempunyai asar, padahal wonten hadis kudsi Gusti Allah dawuh, lek kapan aku iki wis katingen guna satu peringatan atas perbuatan manusia sing gak nurut utawa sing maksiat, maka Gusti Allah pertama kali kate delok iku mang saaken. Sing kedelok apa? Saaken wong sing istiqomah jamaah nanggene masjid. Loh, kula kali sampeyan sing ali istiqomah nanggene masjid iki adalah penangkal dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Lolek wong-wong iki wis didelok kok sik mengundang lagi. Yang ketiga, yang kedua sing didelok ya niku wong sing ahli sembahyang bengi. Yang ketiga geniku tiang-tiang tua sing gelem nekani pengajian, sing gelem ibadah nang gene Gusti Allah. Lho, lek ne wis kapan telu-telune iki didelok kok sik wakeh ae. Ini tandanya kemaksiatan utawa perlakuan sing ngundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala niku jauh lebih banyak daripada pahala yang dibuat oleh tiang-tiang sing ahli ibadah. Warawalan ngriwayataken warwiya diceritakno an Agilin Ibni Abi Thalib. Niki dulure Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jenenge Sayyid Agil. Ceritane Sayyid Agil bin Abi Thalib niki, kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku biyen tahu melaku-melaku bareng Rasulullah. Bareng enak-enak melaku faidan. Maka kita dikejutkan. Jamalun onok si jine unta. Yakdu melayu, wenceng layu ni unta iki. Pawanter sampai aku iki mang menghindar. Hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geletek unta iku mang melayu buanter iku mang marani nang gene Rasulullah. Waqala lan unta niku mau seakan-akan ngomong, "Ya Rasulullah, al-aman, al-aman." Rasul, kula niki sampean lindungi supaya aman. Nggih dikosok-kosok mek Kanjeng Nabi. Ya. Wong Kanjeng Nabi ngerti omongane kewan niku wae. Falam yalbus bareng gak suwe unta iku mang wis pari tenang ana sandinge Kanjeng Nabi. Hatta ja'a khalfahu a'rabiyun. Gak suwe teko ana mburine tekane unta niku wau sapa a'rabiyun. Wong Arab utawa wong yang asing tidak dikenal oleh Kanjeng Nabi ya gak dikenal ambek Said Aqil. Wong-wong ngene kuwi ya gak ana wong sing itu. Wong desa lah. Duduk wong jamaah dhewe. Wong iku mang teko ma'ahu saifun maslulun. Dhe iku mang murang-muring mari ngono nggawa pedhang. Pedhange iku maslulun wis ditokno teko rongkone. Sarunge pedhange iku gak ana. Saking murang-muring tak belek ngoten. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Delok wong teko murang-muring ngoten niku wau, Kanjeng Nabi takon. Madza turid? Katela opo kon? Min hadzal miskin. Nang kene unta sing saaken iki kon pulo soro iki. Kate kon kapakno unta sing wis miskin sing kula soro iki. Kala jenenge wong sing gawa pedang sing gue unta niki wau ngomong, "Ya Rasulullah, istaraituhu bisa maning kasir." Kanjeng Nabi, kula niki tumbas unta niki larang regane. Duduk sebaine niki. Biasane 10 juta kula tumbas 15 juta niki. Bareng melok tenggene kula, walaisa huwa yuti'uni. Walaisalan orano huwayo jenengi untaiku mang yuti uni gak nurut. Manganin teh ake nyambut gaya ni aras-arasan. Fa uridu an adbahahu. Lale aturan ingetan daripada kulong ingani entek baran teh bondo ake. Tiga kau nyambut gaya gak gelem sing enak kulo beli untun ini. Wa antafi'u bilahmihi. Mantun ngoten kula dol daginge, mantun ngoten sekirane duit kula bali ngoten. Faqala takon sapa annabi sallallahu alaihi wasallam lil jamali maring unta niku mang, unta lima taksihi kene apa sih kon niku mang kon gak nurut ambek wong sing nuku nang kene kon. Kon padahal wis dipakani. Pakanan kon gak golek dhewe kari mangan tok. Kon iki dijak kerja sama ambek wong iki mang. Wong iki nyambut gawe teko pasar, engko barangi gawakno. Kok ngene kok ngene. Kene apa kon gak gelem? Tak wis enak uripmu. Faqala jawab si unta niku wau. Ya Rasulullah, lastu aksihi li'anni lastu aqdiru 'alal amal. Lastu ora ana sapa ingsun iku aksihi Kanjeng Nabi, kula niki bangkang mboten purun nyambut gawe nang ngene wong niki wau. Li'ala li'anni lastu aqdiru mboten. Kok kula niku wau mboten kuat, mboten sanggup nglakoni amalan utawa kerjaan sing dibebano ten kula mboten. Mboten kaboten pekerjaan mboten. Kula dikengken napa ae purun kali tiyang niki. Lha lapa kon kok gak gelem ayo? Padahal kon wis dikei mangan sembarang. Walakin aksihi. Tetapi ini Kanjeng Nabi kula mbangkang aras-arasan digengken tiang niki wau li annal qabilata allati ana biha krana masyarakat sing kula meneng ana ngene kampung mriku wau kebiasane ngeten yanamuna an salatil isyail akhir piambe niku wau turune ninggalno sembayang isya sing akhir sembayang isya akhir niku maghrib niku dirakane waktu isya awal lek waktu isya diarani isya sing akhir lah niku biasane ngoten mari maghrib mangan mari ngono omong-omongan wis manjing isya akhir wancet omong-omongan mari ngono ngantuk turu boten para sembahyang lali nisan aras-arasan falau ahadaka seumpama tiang niku wau purun damel perjanjian teng panjenengan ayu sholli al isya al akhira lene tiang niku sing gadah kula niki sing tumbas kula niki purun janji teng panjenengan ngelampai sholat isya sing akhir ahad tuka kula gipurun janji teng panjenengan janji ni Allah uksihi madum tuhaya kula boten gati larat boten gati bangkang tenggene tiang sing numbas kula niki selama kula niki wau urip kene apa sih kono gak gelem nurut iku. Ngeten Kanjeng Nabi, fa ini sak temene kula jujur mawon. Aku tuwet di sapa ingsun. Ayun zala yen to den turunaken alaihim nanggene masyarakat sing biasakno gak sembayang isya. Apa adabun peringatan siksaan bencana macem-macem coba kebakaran kebanjiran mari ngono ana lindu ana gunung meledos dan lain sebagainya minallahi saking Gusti Allah azza wa jalla lalek kula niku wau ana ngene masyarakat sing ketiban siksaan peringatan Gusti Allah fa aku nafihim kula niki kuatir termasuk makhluke Gusti Allah sing setuju nanggene kemaksiatan niku wau kula wakir kecakup kecakup apa kecakup wong sing nyembranakno sembayang akhir para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi tenggene kitab Ihya diceritakan bahwasannya semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terutama kewan-kewan niku krungu nanggene siksaan rintian sambate wong ahli kubur kuwabe krungu ya mergane para hadirin kadang-kadang ana kewan niku nggih liwat kuburan langsung meluwayu kene apa krumu ya tak jarene Mbah Mari jalak ngoten nabian ya lekne wis jenenge ne wedhus gembel iki mang kewan-kewan padha mudhun teko gunung iki tandane akar bencana kok weruh lho kewan niku weruh dhisik ruangsa murang-muringe Gusti Allah. Kene apa menungso sing jarene dimulyakno Gusti Allah kok gak mendengar berita dhisik. Para hadirin, saking welase Gusti Allah Subhanahu wa taala teng kula kali panjenengan. Seumpama kula kali panjenengan dirungokno ambe Gusti Allah. Jeritan rintian tiang-tiang sing akhirnya sembahyang ana kuburan. Kula kali sampean gak arep mangan. Kaenak ana ngene donya iki. Apa pangen mangan dasi wedhus gak iso. Kenapa? Ya saat ini sampean bayangno ae wis. Bayangno ngeten. Lek gak percaya, kula kali sampean mlaku-mlaku sepedaan ya, srek. Mari ngono kepethuk belai. Belai. Wong wedok ayu. Mari ngono apa? Jenenge utek niki ndas niki ya. Keprindes, priet, penyet, ususe brodol. Delok ngoten niki ketok moto. Seminggu gak arep mangan. Kait mangan eling utek brodol. Ususe brodol. Gak kolu. Ya, gak enak mangan. Apa sifat sampean iki? Iki sate iki, doyan sampean. Gak is. Tak tega aku delok arek iku lho. Ngaten ya. Loro gak kolu. Saking welasi hormati Gusti Allah teng kula kali panjenengan. Kula kali sampean gak dikirut, gak didodono. Cuman sing didodono cuma Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kadang liwat kuburan. Mari ngono sampe ngerinti diparani ambek Kanjeng Nabi. Diparani dikei kembang. Ditungakno ambek Kanjeng Nabi. Lho, kula kali sampean sik gak percaya ngoten-ngoten niku. Lho seumpama didodono kula kali sampean, gak enak mangan. Kumpul bojo gak enak. Wis gak enak belas urip ana ngene donya. Saking welase Gusti Allah. Ngono lho kula kali sisik dewabel kae. Iya. Yeah. Direken apa? Sawopo. Apa-apa kapopo tok ae. Iya. Yeah. Engko jarene ana ngene bertono berdos wis wayahe ngoten. Iya. Yeah. Sampeyan tingali sampeyan rasa-rasa rasak niki. Lek wis jane ana udan peweteng mendunge siji. Lek wis ana angin kuwete ngentekno omah. Dulu pernah terjadi mboten enten. Lek jenenge udan niku teko bersahabat. Tapi lek sakniki udan niku lek teko gak bersahabat maneh. Wanteng udane banjir. Iya. Yeah. Udan dilu ngentekno omah kena puting beliun. Setiap hujan di mana-mana ngoten. Kene napa? Gene iki peringatane Gusti Allah Subhanahu wa taala teng kula kali panjenengan. Ngono iku sik pancet ae. Jarine Gusti Allah. Alam ya'ni lil ladzina an tahsha'a alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa dengan beberapa kejadian-kejadian yang kita rasakan mulai penyakit sing ono gini awak-awakan macem-macem ya mulai jenenge asam urat mari ngono kencing manis macem-macem ya sampai kejadian di sekitar kula kali panjenengan dan lain sebagainya apa peringatan ngene iku mangga ndadekno kon eling terus leren gelem nurut nang ngene Gusti Allah gak dablek maneh apa sih kurang ta peringatan ngene iku mangga ditambahi maneh ta mboten ya ya kula kula sampean iki mang wis lek kula kali sampean tasik diparingi eling ambek Gusti Allah muka-muka kula kali sampean ya dipun paringi Gusti Allah pitulung kula kali sampean bisa menyisihkan waktu gak tekno sembahyang dudu awak-awakan tok hal ini kita tekankan nang gini anak-anak kula kali sampean supaya kula kali sampean jadi orang yang bijaksana dalam sejarah kula kali sampean akan dikenal orang-orang yang tinggi di sisi Allah sampean tinggali surat Luqman. Siapa orang Luqman itu? Pembiasa. Sampai diceritakan oleh Quran sehingga katanya mengatakan itu seorang nabi, itu seorang wali. Kehebatannya Sayyidina Luqman apa? Delokan gini surat Luqman itu apa? Uang iku dalam bekerja ya semua mbok gawe kados kula kali sampean. Kula kali sampean cuma digenggen niru. Delokan bekasé nang gini anak. Ya bunaya la tusyrik billah. Nak, pesane bapak nang ngene kon. Jamane bapak gak koyok jamanmu. Sakniki ana jamane HP, ana BlackBerry dan lain sebagainya. Kon mengakses kemaksiatan iku nang ndi? Sing penting pesenku ngene to. la tusyrik billah. Kon gawe HP, kon gawe ngene gak apa-apa. Cuman urip iki ojo kaya gayae wong syirik nang ngene Gusti Allah. Apa lagi dadi wong syirik? Teko pakaianmu, teko gayamu pakaian, teko tingkah polamu, ojo sampai ini tu koyok wong syirik. Mari ngono nak, urip ono diai pesene bapak, aqimis sholat, gatekno sembayang iki gatekno. Ya, lek kula kali sampean isuni iso niru wong tua sing bijaksana koyok Sayyidina Luqman. Kula kali sampean diberlakukan orang-orang yang seperti Sayyidina Luqman. Ya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Urip ana ndiae nak kon. Kaya apa ae pekerjaanmu? Kaya apa ae dalam keadaan uripmu? Sing penting nomor siji, ojo sampai katup wong sing sirik nang Gusti Allah. Wong sing gak Islam. Nomor loro, sembahyang nomor siji no ojo sampai digampang no. Nomor telu, ono diae kon iku mang sempat no, sempat no. Kon iku mang melok ngerame-ngerame langgar. Mikir no masjid, duduk pembangunan tok tapi sembahyang limang waktu ni. Melok kumpulan yo opo masyarakat gini gini ki iso kenal nang gini agomo. Meskipun wong sak niki ku dalam keadaan sibuk, seminggu pisan jangan kumpulan supaya melok. Wanha anil mungkar. Le onok tanggapan orkes, le onok tahun baru nanggap gini gini gini gini. Ojo melok melok. Meskipun sing gawe ku mang jenderal, ojo melok melok. Ya. Lulek kapan kulo kali sampean jaket ngeten, kulo kali sampean diangkat koyok derajat dari Sayyidina Luqman. Balik tenggini cerita niki wau ya. Bareng jenenge unta niku wau sambat nanggene Kanjeng Nabi. Pokoke Kanjeng Nabi jeragan kulo sing tumbas niki wau kengken sembayangi sing apik gampang gen. Fa'akhadha sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi niku mau mundut utawa gawe perjanjian alal a'rabi tenggene tiang sing asing niku wau. Wis lho, kon krungu dhewe kon tak kandhani, unta iki larat teko kon butuh kon niku mang polahe kon bebane nyambut gawe enggak. Masih gak kon gawe pangan gak apa-apa unta iki. Asal kon sembayango, ojo nentarno sembayang. Ya. Wis kon janjio ala yatruka sholah supaya kon ojo sampai ninggalno sembayang. Nggih Kanjeng Nabi, bareng nggih wasallama. Nyeranno sapa Kanjeng Nabi ilahi maring Arabi al-Jamala ing unta. Faraja'a mongko bali sapa Arabi ila ahlihi maring keluargae akrobi niku wau. Ya. Niki berlaku tutuk kewan tok, masih kendaraan nggih noten nyambut gawe nggih noten nggih ya. Pokoke lek kula kali sampean dalam kesulitan apapun sampean koreksi sembayange nggih noten tok mawon pisan. Anakku kok wau sembayange noten tok mawon ya. Sing jati. Wa khugiya lan den critakno cerita-cerita tentang sholat niki. An ba'di salaf sangking sebagian wong kuno sing soleh, wong sing soleh. Annahu sak temene ba'du salaf wong sing api niki dafana ukhtan lahu. Kepaten dulure wedok mari ngono dipendem dikubur nang segok. Nalikane piyambake niku wau ngubur pasakoto lukur minhu sangking bakdu salak sing yang dikiwau sing kepaten niki kaisun dompet dompete lukur gak kroso dihi onok gini dompet niku malun onok mas-masane onok mutiara onok permatane di Kobria ada kuburan kono saking susahe kepaten dulure melok wisan walam yasur lan ora krasa sapa badu salabi nanggene dompet sing lugur iki mang khatan sorofa sampai mulih an Kobria saking kuburane dulur sing mati segok niku wau bareng mulih sumadakarahu digoleki aku mang eling kunang kuburan mang gawa dompet lah aku mang gak cronoan cuma klambi takwa elingku dompet ku mang tak kesak mosok lugur yo enggak oh lek ngono pasti lugur ana ngene katut kuburan kono mang lekne takon ongge wau kaya ana barang sing lugur toko ngene sampean bareng kuburane tiang sing mati niku wau katutan donya maka harus digali lagi ya fana basyahu ba'dan sirafin nasi mari dipendem terus dibongkar maneh kuburan niku wau gak suwe wong niki mari dikubur mulai mari ngono balik maneh paling gak sampai sak jam rong jam bareng dibuka maneh fawajifa wujidal kubru maka kuburan niku digali yastailu alaiha naron berubah yang apa timbul satu sumber koyok lapindo ngoten ya sumber api loh kok metu genine dibutuk ngene maneh mulak ngene maneh dicopot maneh kok metu maneh farad daturab wedi balekno ae wis bareng petu kaya ngono waraja'a balik sapa ba'du salaf ila ummihi nang ngene ibuke bagian halin wangis gugukan hazinan krana ketun susah banget ngono kene apa kon iki ya umma akhbirini an ukhti ngene mak aku nangis iku mang butuhku krana kelangan dulur enggak aku wis rido kelangan dulur gak apa-apa perkara anak-anak ijarno melo aku mak cuman sing tak susah iki mak tolong mak sampean critakno nang ngene aku yo apa sih kelakuane adikku iki wong aku iki ado ambek sampean adikku iki urip ambek sampean wa maka ana tak malu apa kelakuane adikku iki qolat makne niku wau takon wa ma sualuki anha kene apa sih kon kok takon nang dulurmu ana apa wong adikmu gak apa-apa utang yo enggak ngene api apa sih apa wis tamak critakno mak aku kepengin lho la iya apa sing diceritakno apa adikmu iki duwe salah nang kanca enggak mak ya umbi ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha naron aku iku mak bareng mari mendem dulurku iku mak aku balik dompetku lugur bareng gate tak buka aku nyutik tanah lemah sing tak urukno iku lho tak utik ngene iku berubah tadi koyok metu gendine nyutik kono maneh metu maneh jadi kuburane adikku sakniki gak kena diutik anu mak koyok sumber api tak padamkan ngoten fabakat mbokne langsung nangis guguk-gugukan ya waqalat ya waladi ngene nak yo le adikmu iku aku yo gak nutup-nutupi wabeku apik wis tak apik cuman adikmu iku mi siji ya apa pak kanat uhtu kita tahawanu bis sholat adikmu iku wis tak tuturi ya sampai pecat cangkemku iki sembayang umur ini gampang mak biasa ngono mang waktu akhirnya an waktu ya sering dia iku mang wis entek waktu ini durung sembahyang dohor ngene nutup no penggal padahal yo gak melarat empuk kok dadi ngono Ya iku lek nikmat ya. Sembayang tapi koyo ngono. Genine ana ngono. Fa hadha halu man yuakhiru sholatu an waqtiha. Iki lho satu bukti peringatan yang ditunjukkan Allah bagi orang yang hidupnya niku wau sering nunda-nunda sembahyang sampai metu waktu ini. Bagai pahaluman liu seli, yo opo lek sampai tiang niku wau sembahyang gak sembahyang blas, yo gak ngerti bisa, nemen bisa, ya. Yeah. Wong tiang niku dalam satu cerita, wong biyen niku lho, ya. Yeah. Tiang niku wau sembahyang, gak kanten. Imam jauh suwe ini, jadi di sini terus. Warang di sini terus. Akhirnya nopo, lo digali ngoten niku lo. Suarane jadi suara jaran. Yo opo iku lo. Itu satu bukti. Kak kape enggak? Gusti Allah coba jadi contoh situ to. Balik kape di konon lo. Yo wedi kape wong wong ya. Contoh situ to'ai mugo-mugo datek no sadar kulo kali sampean datek no akas kulo kali panjenengan sedoyo bikantuk pitulungani Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna fatub alaina taubat tawsili kulla haubat wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عدادة صحبي إلهي في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين